نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Al-Adhahi dari sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Terbiasa dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama ringkasnya Imam Muslim. Kitab ini adalah kitab yang kedua dari buku-buku hadis setelah Sahih Al-Bukhari yang disepakati oleh umat akan kesahihannya dan keabsahan hadith-hadithnya secara global. Karena itu disebut dengan nama Kitab As-Sahih. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, afdalul maqal ilmul hal. Sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan tentang ilmu untuk di keadaan pada saat itu. Ya, sekarang ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Dari hal yang baik kita berbicara tentang hadith-hadith seputar Dzulhijjah. Demikian pula hadith-hadith tentang kurban yang terkait dengannya. Dan saya pilihkan untuk kesempatan ini kitab Al-Adhahi dari Sahih Al-Imam Muslim. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan dalam dua sesi pembahasan. Di sesi ba'da asar ini dan insyaAllah ta'ala di sesi ba'da maghrib nanti hingga selesai. Kita akan membahas secara ringkas hadith-hadith yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam bab ini atau di dalam kitab ini. Dan menguraikan sejumlah pembahasan yang diperlukan di hari-hari ini. Ya. Al-Adhahi, kitab Al-Adhahiyyu atau Al-Adhahiyyi. Ini jama' dari Udhiyah. Jama' dari Udhiyah. Jadi bentuk tunggalnya disebut Udhiyah. Dan bisa juga dibaca Udhiyah di kasrah hamzanya. Sebagaimana kadang disebut dengan nama Kitabul Dhahaya. Sebagaimana Imam An-Nasai memberi judul kitabnya Kitabul Dhahaya dari kata Dhahiya. Dan kita menyebut Idul Adha. Idul Adha dan Adha kata jamak dan mufradnya dari Adha, Adhatun. Iya. Karena itu dari sisi bahasa, hewan kurban dalam bahasa Arab disebut dengan beberapa kalimat. Disebut udhiyah, disebut idhiyah, disebut dohiyah, dan disebut adha. Dan itu semuanya maknanya sama. Iya. Dan dinamakan sebagai udhiyah, itu ada kaitannya dengan waktu duha. Disebut oleh para ulama, kenapa hewan kurban disebut udhiyah, ada kaitannya dengan waktu duha, dari dua sisi. Sisi yang pertama, kambing atau sembelihan yang disembelih pada waktu duha. Jadi sembelihannya disembelih pada waktu duha, makanya disebut udhiyah. Dan yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa disebut udhiyah karena sembelihan yang disembelih itu bermula dari hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Nah, jadi ini makna penggunaan udhiyah atau al-adhahi dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, para ulama mendefinisikan bahwa udhiyah adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tasyrik. Iya. Dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Saya ulangi, hewan yang disembelih pada hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah berdasarkan syarat-syarat tertentu. Itu definisi dari apa? Dari udhiyah. Jadi hewan yang disembelih pada hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah berdasarkan syarat-syarat tertentu. Iya. Maka hewan kurban berdasarkan definisi yang saya bacakan itu harus mencakup beberapa kriteria. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Adapun kalau disembelih hanya untuk menjamu tamu misalnya, atau dia sembelih untuk dia jual, maka ini tidak masuk, atau dia sembelih untuk dia makan, maka ini tidak masuk di dalam udhiyah. Jadi syaratkan dia menyembelihnya dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah. Iya. Kemudian di dalam definisi dimestikan penyembelihannya di hari-hari nahar, di hari-hari penyembelihan. Di hari penyembelihan itu akan kita sebutkan nanti tanggal 10, 11, 12, dan 13. Hari naharnya sendiri, hari nahar yang paling agungnya, yaitu tanggal 10, yang disebut dengan nama Haji Akbar, dan masuk tanggal 11, 12, dan 13. Dan itu disebut hari-hari tasyrik. Ya. Karena mumpung lewat kita penyebutan kata Haji Akbar, saya ingin ingatkan kesalahpahaman seputar penamaan Haji Akbar. Sudah ramai disebut oleh orang yang haji. Ya, dan seperti biasa di media-media disebut ramai bahwa akan datang nanti Haji Akbar. Karena wukuf di Arafah bertepatan dengan tanggal, bertepatan dengan hari apa? Bertepatan dengan hari Jumat. Jadi bahasa orang awam ini bahwa kalau wukuf di Arafah bertepatan hari Jumat, maka hari itu disebut dengan Haji Akbar. Dan ini penamaan orang awam, tidak kenal ilmu. Dan tidak ada asalnya penamaan tersebut di dalam syariat. Yang ada penyebutan di dalam Al-Quran, Yawmal Hajjil Akbar, Haji Akbar itu, yang dimaksud adalah hari nahar, tanggal 10. Itu yang disebut dengan nama Haji Akbar. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu disebut Haji Akbar dimanapun dia terjadi. Mau di hari Jumat, di selain hari Jumat disebut apa? Haji Akbar. Adapun menamakan tanggal 9 bertepatan hari Jumat, hari Arafah bertepatan hari Jumat dinamakan Haji Akbar. Yang pertama, penamaan tidak ada asalnya. Kemudian yang kedua, mendominasikan penamaan yang syariat padahal yang tidak disyariatkan. Harusnya yang disyariatkan penamaan Haji Akbar tanggal 10. Ini sekarang orang-orang tidak kenal Haji Akbar kecuali hari Jumat ketemu hari Arafah. Dan itu namanya mengganti penamaan syariat dengan hal yang tidak disyariatkan. Dan ini termasuk kesalahan. Iya. Betul bahwa hari Arafah kalau bertemu dengan hari Jumat banyak keutamaannya. Itu betul. Karena menggabungkan antara dua keutamaan. Keutamaan Arafahnya dan keutamaan hari Jumatnya. Betul dari sisi keutamaan banyak keutamaannya. Tapi dari sisi penamaan tidak boleh dinamakan Haji Akbar. Tidak boleh dinamakan Haji Akbar. Baik. Maka saya kembali kepada syarat yang terkait dengan masalah apa? Definisi hewan kurban. Jadi hewan kurban itu hendaknya disembelih di hari-hari penyembelihan. Kemudian yang ketiga, iya, hewan kurban tersebut itu disembelih dengan syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, dan syarat-syaratnya akan kita sebutkan nanti. Dan di antara yang dipetik dari definisi, hewan yang disembelih dengan niat akikah, haji tamattu atau haji qiran, atau disembelih untuk membayar dam, atau membayar fidyah, atau membayar kafarah, maka itu tidak masuk di dalam udhiyah. Betul mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan di hari-hari, bukan dengan maksud dia berudhiyah. Iya, maka itu lain pembahasannya. Maka ini yang disebut dengan al-adhahi, hewan kurban. Baik. Dimaklumi bahwa penyembelihan hewan kurban ini dari ibadah yang agung. Syariat yang mulia. Ya, pensyariatannya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama secara global tentang pensyariatannya. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Maka bersolatlah engkau kepada Rabbmu dan lakukanlah sembelihan. Ya, diperintah untuk melakukan sembelihan. Nah, dan nahar di sini perintah menyembelih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk sembelihanku. Yaitu penafsiran yang lebih mendominasi. Walaupun bisa diartikan ibadahku, tapi dia identik dengan penyembelihan. Wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu. Dan demikian saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Dan saya adalah yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Iya. Hewan kurban. Dan beliau telah menyebutkan, "Man dzabaha qabla as-shalah fa innama dzabaha li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da as-shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Akan datang hadisnya. Siapa yang menyembelih sebelum salat, sembelihannya hanyalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang menyembelih setelah pelaksanaan salat Id, nusuknya, sembelihannya telah sempurna dan dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin. Disebut sunnah kaum muslimin. Iya. Umumnya di dalam ibadah-ibadah yang agung terdapat berbagai hikmah dan pelajaran di belakangnya. Di balik syariat berkurban ini terdapat berbagai hikmah dan maksud serta keagungan agama. Di antara hikmah dan maksud pokok agama di belakang syariat berkurban yang pertama adalah menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar hidup kita adalah selalu memperbaiki ibadah kepadanya. Dan Allah telah memerintah nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Dan mana ibadah ini tampak sekali pada ayat yang saya bacakan tadi, in kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamina la syarika lahu. Tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu. Demikian saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah unta itu sekali-sekali tidak dapat mencapai Allah. Maksudnya tidak diterima oleh Allah, tidak sampai kepadanya. Iya. Tidak sampai kepada apa yang diridhai oleh Allah, tapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Maka pokok dari syariat ini adalah menegakkan penghambaan. Kemudian dari hikmahnya adalah seorang mengibarkan bendera kesyukuran kepada Rabbnya. Sebab ini termasuk lambang kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagian dari hewan kurban itu dan makanlah dan berilah. Beri makanlah kepada orang yang rela dengan sesuatu yang ada padanya, tidak meminta. Dan beri makan juga kepada orang yang meminta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kalian, supaya kalian bersyukur. Iya. Agar supaya seorang pandai menghargai nikmat. Mengerti akan keagungan dan besarnya karunia di belakang syariat berkurban ini. Sehingga dia banyak bersyukur kepada Rabbnya. Dan dari hikmah di belakang syariat berkurban adalah seorang hamba mengingat keadaan para nabi dan bagaimana ibadah mereka. Dan secara khusus di sini, karena kita mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya, dan ini syariat dari Nabi Ibrahim. Tuntunan dari Nabi Ibrahim, beliaulah yang menuntunkan tentang kurban ini. Wafadainahu bidzibhin adzim. Maka kami menembus anak itu Ismail dengan sembelihan yang agung. Disebut dengan nama yang agung. Iya, dan Allah telah memerintah kita, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad agar supaya engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, condong kepada tauhid dan tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan di antara tujuan agung di belakang pelaksanaan kurban ini adalah mempererat tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Iya. Karena itu disyariatkan untuk menyembelih, kemudian ada yang dimakan, ada yang diberi, dihadiahkan kepada tetangga, dan ada yang disedekahkan. Demikian pula akan datang nanti penjelasan boleh bersyirikat dalam penyembelihan kurban, 7 orang bersyirikat dalam seekor sapi atau seekor unta. Agar supaya tampak kebersamaan dan syariat saling bahu-membahu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Iya. Dan ini dari akhlak yang agung selalu diingatkan di dalam syiar-syiar ibadah. Kemudian dari hikmahnya adalah pengagungan at-ta'zim. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada simbol-simbol syariatnya. Allah berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Maka at-ta'zim ini, pengagungan, harus selalu berada di dalam dada. Kapan besar pengagungannya kepada Allah, maka akan besar pula perhatiannya terhadap segala perintah Allah. Dan besar pula kekhawatirannya mendekati larangan Allah. Tapi kapan pengagungannya terhadap Allah sedikit, maka dia akan meremehkan dosa dan maksiat dan meremehkan perbuatan ketaatan. Kemudian yang keenam dari hikmah di belakang penyembelihan adalah mendulang berbagai kebaikan dan pahala di belakang ibadah kurban. Iya. Karena itu di ayat yang lain dikatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Pada hewan-hewan kurban atau pada unta-unta itu, ya, kami telah jadikan sebagian dari syiar-syiar Allah untuk kalian. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Dikatakan lakum fiha khair. Berbagai kebaikan di dalamnya. Iya. Dan sebagian as-salaf rahimahumullah, ada yang tidak memiliki biaya cash waktu itu untuk membeli hewan kurban, dia berhutang. Kemudian dia pergi beli hewan kurban. Dikatakan kepadanya, kenapa kamu lakukan itu? Bukankah tidak wajib? Iya. Maka dia berkata, saya mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Pada kalian terdapat kebaikan yang banyak. Pasti ada baik di belakangnya. Maka dia pun melakukannya. Iya. Maka ini kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Kebaikan-kebaikannya sangatlah banyak. Hanya saja mungkin sebagiannya tidak tampak dan sebagiannya tampak. Dan kebaikannya ada yang terkait dengan kebaikan dunia dan ada yang kebaikannya terkait dengan akhirat. Terkait dengan akhirat. Dan dari maksud di belakang syariat kurban dan hikmahnya adalah memberikan kelapangan pada anak, keluarga, tetangga pada hari Id agar supaya kelihatan kegembiraan dan kelihatan kebahagiaan kaum muslimin di hari-hari tersebut. Iya. Mereka menyembeli, kemudian saling berbagi, semuanya makan. Iya. Maka hal tersebut adalah hal yang indah di tengah kaum muslimin. Baik. Kita baca hadis yang pertama yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam bab ini atau di dalam kitab ini. Imam An-Nawawi memberi judul bab. Ada beberapa bab disebutkan oleh An-Nawawi di sini, ada 8 bab. Dan perlu saya ingatkan ya bahwa kalau siapa yang membaca Sahih Muslim ada penyebutan babnya. Bab-bab itu dari Imam An-Nawawi. Iya. Adapun Imam Muslim kalau buku asli beliau hanya disebut kitabnya, kemudian hadisnya saja. Tidak ada penyebutan babnya. Tidak ada penyebutan babnya. Baik. Kata Imam An-Nawawi, bab waktiha. Bab penjelasan tentang waktu berkurban. Ini beliau, Imam Muslim, masuk sebenarnya menguraikan tentang hadis yang di dalamnya terdapat penegasan syariat berkurban dan disinggung juga tentang waktu berkurban itu. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Yunus. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus. Ya, baik. Yang tidak punya buku, lihat di proyektor situ. Lihat aja terjemahannya ya. Saya tidak periksa terjemahan yang dipasang di proyektor. Atau diambil dari, atau diambil dari mana. Jelas antum lihat saya artikan nanti. Baik. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus. Ahmad bin Yunus, nama lengkapnya Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus al-Yarbu'i al-Kufi dari negeri Kufa. Kata beliau, haddathana Zuhair. Zuhair di sini adalah Zuhair bin Muawiyah Abu Khaythama al-Kufi. Qala haddathana al-Aswad ibn Qais. Al-Aswad bin Qais juga dari Kufa, dari ulama Kufa. Ha artinya tahwil, perpindahan. Ya, biasanya dibawakan kalimat ini untuk berpindah ke sanad yang lainnya. Biasanya penulis akan bawakan sanad baru, tapi nanti sanadnya bertemu di situ lagi. Kata beliau, wahaddatsanahu Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Ini guru Imam Muslim. Nah, dan beliau senegeri dengan Imam Muslim, dan beliau berguru darinya. Nah, Yahya bin Yahya ini imam besar di masanya. Qala akhbarana Abu Khaythamah, mengabarkan kepada kami Abu Khaythamah. Ini Abu Khaythamah yang tadi ya, Zuhair ibn Muawiyah. Anil Aswad bin Qais, qala haddathani Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Iya. Ini sahabatnya, ini sanad semuanya orang Kufa di dalamnya. Qala syahidtu al-Adha. Ya, ini beda ya antum membaca hadis tanpa sanad dengan hadis beserta sanadnya. Ya, kalau kita baca hadis dengan sanadnya, itu seakan-akan kita hidup bersama para ulama, para imam. Iya. Dan itu akan rasakan nikmatnya melihat keindahan sanad. Misalnya sanad ini semuanya orang Kufa. Orang tenang. Satu negeri saling meriwayatkan. Tenang. Ya, masa tidak ketemu padahal satu negeri, satu kota. Jelas ya? Dan biasanya Imam Muslim dia bawakan dari negeri lain. Ada riwayatnya orang Kufa, riwayatnya orang Mesir, orang Medina, padahal hadits yang sama. Maka semakin tenang antum, rupanya banyak penduduk negara-negara yang meriwayatkan. Iya. Tapi kalau hanya terbiasa membaca hadisnya saja, syukur-syukur ya kalau ada yang sebut sahabatnya. Ya. Itu pun hadisnya tidak tahu dari mana. Kadang dia tahu siapa yang meriwayatkan. Nah, itu salafi cirinya. Salah satu cirinya dari masa ke masa, mereka punya perhatian dengan buku-buku yang memiliki sanad. Itu ciri salafi. Perhatiannya terhadap sumber-sumber asli kaum muslimin tampak sekali. Sebab yang dia bahas Al-Quran dan hadis Rasulullah dari sumber aslinya. Dari sumber aslinya. Agar supaya mereka betul menjadi salafi. Kembali kepada sumber dasarnya. Bukan hanya qil wa qal, dikatakan begini, dikatakan begitu. Atau dia mengambil dari sumber-sumber dekat. Nah, maka diperhatikan ya dari keindahan seorang membaca buku-buku asli, sumber-sumber rujukan dasar di kalangan kaum muslimin. Baik, kata beliau, syahidtu al-adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan sanad saya tidak terlalu banyak mengomentari ya, sebab pembahasan kita lebih difokuskan kepada fikihnya. Iya. Lebih difokuskan kepada fikihnya. Kalau saya komentari semua sanad nanti akan panjang pembahasan. Kata beliau, syahidtu al-adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyaksikan hari Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Idul Adha, ikut salat Id bersama Rasulullah. Dan ini dari kebiasaan para sahabat selalu berada di sekitar Nabi, dekat dengan orang-orang yang berilmu. Ya, dan menukil dari perbuatan Rasulullah sallallahu wasallam. Itu dari kebiasaan para sahabat, mereka menyampaikan ilmu semuanya bersumber dari hadis. Bersumber dari apa? Hadis. Karena itu ciri seorang yang berpegang dengan manhaj salafi. Ya. Kelihatan kekuatan pendalilannya dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nafas seorang salafi. Kelihatan dari pendalilan-pendalilan. Sehingga tampak tidak ada sesuatu yang dia sampaikan dari dirinya. Semuanya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, falam ya'du an shalla wa faragha min salatihi. Maka tidak lama beliau selesai salat, atau beliau telah menunaikan salat dan menyelesaikan salat tersebut. Sallama, kemudian beliau salam. Nah, dan ini menunjukkan syariat salat Id. Dan ini pembahasan tersendiri di dalam fikih tentang syariat salat Id itu. Tentang bagaimana kaifiatnya dan bagaimana tata caranya. Iya, dan bagaimana tata caranya. Baik. Kata beliau, faida huwa yara lahma adahiyyi. Maka dalam keadaan beliau baru selesai sholat ini, beliau melihat ada daging hewan-hewan kurban. Qad dhubihat, telah disembelih. Ya, jadi kalau beliau salam kemudian melihat ada daging hewan kurban sudah disembelih, berarti disembelihnya kapan? Ya. Disembelihnya sebelum sholat atau sementara beliau sholat. Ya, qad dhubihat qabla an yafraga min salatihi. Telah disembelih sebelum beliau selesai dari salatnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan penjelasan, dan terdapat bahwa seorang alim, apalagi dia seorang pemimpin, apabila dia melihat hal-hal yang menyelisih syariat di tengah kawan-kawannya, di tengah sahabatnya, di tengah umatnya, dia perbaiki. Iya. Dia perbaiki, dia berikan arahan. Diberikan arahan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dhabaha udhiyatahu qabla an yusalli au nusalli." Ini ada syak dalam riwayat. Ya, syak pada rawinya yang ragu ya. Barang siapa yang memiliki sembelihan atau barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat atau sebelum kami sholat. Ragu rawinya. Pakai kata dia atau kami. Iya. Perhatikan ya. Para ulama. Pakai dia atau kami pun didetailkan. Sebab ini periwayatan. Ragu satu huruf pun. Mereka sebutkan. Ada satu huruf saya ragu. Iya. Ada satu huruf apa? Saya ragu. Baik. Ini kedetailan dalam periwayatan. Supaya antum tahu bahwa menyampaikan hadith-hadith itu bukan sembarangan. Ya, asbun saja asal bunyi. Tidak seperti itu, tapi dia menyampaikan sebagaimana mestinya. Karena di belakang periwayatan ada tanggung jawab besar. Kapan dia sandarkan sesuatu kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi, Nabi telah mengancam dalam hadith mutawatir. Man kadaba alaiya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di dalam neraka. Iya. Jadi kata beliau, siapa yang menyembelih sembelihannya sebelum dia sholat atau sebelum kami sholat, falyathbah makanaha ukhra. Maka hendaknya dia sembelih sebagai gantinya sembelihan yang lain. Wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah, menyebut bismillah. Baik. Di dalam hadis ini terdapat penegasan syariat berkurban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang syariatnya. Iya. Dan kita akan bahas nanti tentang hukum berkurban itu sendiri. Baik. Jadi di sini kita bahas syariatnya dahulu. Itu adalah hal yang disyariatkan. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penjelasan tentang waktu berkurban itu. Ketika ada yang menyembelih sebelum waktunya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menganggap sembelihannya tidak syah. Harus dia ganti lagi sembelihan yang lain. Harus dia ganti lagi sembelihan yang lain. Berarti sembelihannya tidak syah. Bukan tidak halal. Boleh saja dimakan, tidak ada masalah. Kan datang nanti, itu hanya daging dia makan untuk keluarganya. Tapi tidak syah sebagai sembelihan. Tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. tidak syah sebagai hewan kurban. Karena itu salah satu syarat penyembelihan kurban, penyembelihannya harus dilaksanakan pada waktunya. Nah, waktu penyembelihan itu diterangkan di dalam hadis ini. Waktunya setelah selesai sholat Id. Ini ketentuan pertamanya. Dan akan datang nanti lagi ketentuan yang kedua. Kalau dia sholat bersama imam, imam kaum muslimin, pimpinan negara, atau siapa yang mewakili pimpinan negara, seperti gubernur, bupati, atau yang semisalnya, dan mereka berkurban, maka tidak boleh berkurban sebelum pemimpin berkurban. Biarkan dulu dia menyembelih, baru kita ikut. Jelas ya? Kalau dia menyembelih di mana? Di lapangan. Tapi kalau dia pulang ke lapangan menyembelih di rumah, tidak ada masalah. Setiap orang bebas untuk menyembelih. Jelas ya? Baik, itu akan datang nanti ketentuannya. Jadi secara umum penyembelihan adalah setelah sholat, selesai sholat Id. Iya, setelah selesai sholat Id. Dan mungkin akan datang riwayat yang menunjukkan bahwa waktu ini berlaku untuk mukim dan juga untuk musafir. Iya, jadi kalau dia musafir, boleh dia berkurban seorang yang safar. Kapan dia berkurban? Ya dia kira-kira saja. Biasanya orang sholat idnya jam berapa? Oh, sholat id misalnya 7:30 paling lama. Kemudian sholatnya paling lama 30 menit. Jadi kalau dia menyembelih 8:00, maka itu sudah syah. Kalau dia ingin hati-hati 9:00, maka itu sudah apa? Sudah syah. Jelasnya? Baik, ini awal waktu penyembelihan. Dan tidak disebutkan di sini akhir waktu penyembelihan. Iya. Tidak disebutkan akhirnya. Karena akhir dari penyembelihan diterangkan di riwayat yang lain. Diterangkan di hadis-hadis yang lainnya. Iya. Dan terkait dengan masalah akhir waktu penyembelihan pada ayat Al-Quran bisa dipetik darinya makna akhir waktu penyembelihan itu. Dikatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi, hari-hari tertentu. Hari-hari yang dimaklumi tertentu ini, itu dalam penafsiran para ulama ditafsirkan hari-hari apa namanya? Dzulhijjah. Iya. Baik. Dan ini dikuatkan di dalam hadits Nubaysh al-Hudali. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Dalam sebuah riwayat wa dzikril lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Sebut hari makan dan minum. Sebab masih ada penyembelihan di situ. Masih ada penyembelihan. Nah. Tapi sejumlah ulama menerangkan bahwa penyembelihan itu akhirnya hanya pada tanggal 12 saja. Bukan berakhir pada tanggal 13. Kalau ini tadi dalilnya akhirnya, kalau pendapat yang pertama tadi akhirnya tanggal 13. Akhir hari tasyrik tanggal berapa? Tanggal 13. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa akhir penyembelihan tanggal 12. Kenapa? Sebab yang ternukil dari sahabat hanya seperti itu yang dilakukan oleh sahabat, dan mereka tidak pernah melakukan lebih dari itu, dan tidak diketahui ada yang menyelisih para sahabat itu. Ya, karena itu yang dipegang oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak boleh lewat tanggal 12. Iya, tidak boleh lewat tanggal 12. Tapi dari sisi zahir dalil, ya, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh Bin Baz, guru kami Syekh Zaid, bahwa akhirnya tanggal 13. Karena zahir dalil-dalil. Ya, mungkin dari sini kita cukup tahu saja bahwa dari sisi izinnya boleh dia menyembelih sampai akhir tanggal 13. Tapi kalau ingin berhati-hati, jangan dia lewat tanggal 12. Jangan dia lewat tanggal berapa? Tanggal 12. Ya, kecuali kalau dia ada udur misalnya, ada udur, boleh saja sampai tanggal 13. Baik. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pembahasan yang lain. Ya. Ini tentang mengganti hewan kurban yang telah ditentukan sebagai hewan kurban. Bila terjadi keteledoran atau kesalahan. Ini pembahasan disebut dengan nama pembahasan ta'yin. Jadi ini hukum ya. Jadi kalau dia sudah beli kambing, sapi atau unta, dikatakan ini hewan kurban saya, maka itu artinya dia sudah tentukan ini hewan kurban. Maka di belakang penentuannya hati-hati, ada hukum-hukum. Perhatikan di sini. Tatkala orang yang menyembelih hewan kurbannya ini disembelih bukan pada waktunya, Nabi tidak bilang, oh kamu salah sembelih, makan saja, tidak perlu diganti. Tapi beliau suruh apa? Kata beliau, "Falyadhbah makana ukhra." Hendaknya dia sembelih hewan kurban lain sebagai gantinya. Harus dia ganti. Iya. Karena dia sudah ta'yin, dia sudah tentukan. Ini hewan apa? Hewan kurban. Kapan dia dikatakan sudah menentukan? Pertama kalau dia sudah beli hewan kurbannya. Iya. Kemudian dia ucapkan, ini hewan kurbanku. Jelas ya? Kapan dia sudah ucapkan, tidak boleh dia rujuk lagi. Oh, saya mau simpan saja dan tidak jadi saya berkurban. Ya, saya mau jual saja kambingku. Tidak boleh. Jelas ya? Atau dia berkata, ini hewan kurban saya. Tiba-tiba dia beli 1,5 juta. Tiba-tiba datang orang, dia tawar, saya beli kambing kamu 5 juta. Wah ini menarik juga kambing ini 5 juta. Saya jual saja. Ya, maka kalau dia jual, dia harus datangkan kambing yang semisal dengannya. Tidak boleh dibawa kualitasnya. Ya, jelas ya? Baik. Tidak boleh dibawa kualitasnya. Demikian. Demikian pula kalau dia sudah melakukan perbuatan yang menunjukkan itu hewan kurban. Misalnya, kambingnya dia sudah tandai, sudah dikasih cat, ya, atau sudah dikasih apa namanya pengikat di badannya, ya. Biasanya orang-orang itu kalau ini hewan sudah ditentukan fungsinya, kalau dia unta itu diisyar dulu, diisyar itu dilukai punuknya, keluar darahnya, digosokkan ke kulitnya, nah, tampak bahwa ini hewan bukan lagi ndada. Jangan ada yang bercita-cita mau beli. Sebab sudah diniatkan untuk apa? Untuk disembelih. Biasanya kalau dia sapi kambing, dikalungkan sendal atau kalungkan apa di lehernya. Jadi kalau sudah ada tanda seperti itu, ya, maka itu artinya sudah ditentukan. Walaupun dia tidak bicara. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia sudah tentukan hewan kurban sebagai hewan kurban, konsekuensinya, hati-hati, konsekuensi. Ya. Yang pertama, hewan kurban itu tidak boleh pindah kepemilikan. Tidak boleh pindah kepemilikan dengan cara apapun. Apakah dijual, dihadiahkan, dihibahkan, ya, maupun dengan cara lain. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya dia meninggal, sudah dibeli hewan kurban. Tanggal 1 Dzulhijjah, ini hewan kurbanku. Tanggal 3 meninggal. Maka ahli warisnya tidak boleh menjual hewan itu. Tidak boleh dianggap sebagai warisan. Itu sudah masuk ke dalam hewan yang harus diapa? Disembelih. Konsekuensinya. Konsekuensi yang kedua, tidak boleh hewan itu digunakan secara mutlak. Ya, tidak boleh dipakai membajak tanah, tidak boleh ditunggangi tanpa hajat, susunya tidak boleh diperah. Ya. Tidak boleh diperah kalau membahayakan ya. Kalau tidak membahayakan tidak apa-apa. Atau bentuk yang lain. Sebab ini hewan sudah ditentukan. Harus dijaga, dipelihara. Jelas ya? Konsekuensi ketiga. Kalau hewan kurban itu terkena cacat atau aib, maka pertanggungjawabannya dirinci. Kalau cacat tersebut karena keteledoran atau karena perbuatan si pemilik, maka dia wajib menggantinya. Iya. Hewan kurbannya misalnya karena terlalu aktif, lari sana sini, dipukul sama pemiliknya, patah kakinya. Maka dia wajib untuk apa? Mengganti hewan itu. Karena cacatnya berasal dari apa? Perbuatan dia. Iya. Hewan kurbannya diikat di pinggir jalan, tabrak mobil. Ya, maka ini keteladanan dia. Kenapa diikat di pinggir jalan? Jelas ya? Harus dia ganti hewan kurbannya. Baik. Konsekuensi yang keempat, kalau hewan kurban itu hilang, maka ini dilihat lagi rinciannya. Kalau karena perbuatan, karena keteledoran dia, wajib dia ganti. Ya, misalnya hewan kurbannya, sapinya dia parkir di jalan. Ya, orang berlalu lalang di situ. Dia ikat memang, tapi dia parkir di jalan. Bagaimana caranya? Ya, menjadi santapan emput para pencuri. Jelas ya? Hilang sapinya, maka dia wajib menggantinya. Kalau dia sudah kasih masuk di kandang, sudah dekat rumahnya, dia ikat, dia jaga, ada yang jaga, masih hilang, nah itu dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan. Itu tidak ada masalah. Atau misalnya kambingnya karena terlalu aktif lompat sana sini, ya dia lompat patah kakinya, bukan kesalahan dia. Karena memang kambingnya seperti itu. Masih dia tunggui kambingnya setiap hari, dia lus-lus, ya, dia larang, woy, jangan kelompat. Kan tidak mungkin ya? Ya. Maka kalau berasal dari hal yang alami, hal yang biasa, itu tidak ada masalah. Baik, kemudian konsekuensi yang kelima. Ya, jika kambing itu meninggal sebelum disembelih, maka dilihat apa sebab meninggalnya. Kalau karena keteledoran dia dan perbuatannya, dia yang menyembelihnya misalnya, atau tidak dia beri makan, dan semisal dengannya, maka dia menggantinya. Nah, dan konsekuensi yang keenam, kapan dia sembelih sebelum sholat id, maka dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Ini enam konsekuensi. Terkait dengan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Sudah ditentukan sebagai hewan kurban. Kemudian di dalam hadis disinggung juga, dikatakan, وَمَنْ كَانَ لَمْ يَثْبَحْ فَلْيَثْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ. Barang siapa yang belum menyembeli, hendaknya dia menyembeli dengan menyebut nama Allah. Iya, terdapat bahwa di dalam penyembelihan itu ada kriteria, ada cara-caranya. Nah, ini sebenarnya tentang cara penyembelihan, ini tidak masuk di pembahasan kurban. Sebab itu pembahasan satu bab fikih lain. Ya, di dalam pembahasan fikih. Insyaallah taala di malam Senin yang malam Selasa yang akan datang di pelajaran Umdatul Ahkam Al-Kubra, kita akan kaji satu bab khusus tentang tata cara penyembelihan. Ya, saya ingatkan ya, malam Selasa nanti antara Maghrib Isya. Bukan, mungkin agak panjang pertemuannya, setelah Maghrib sampai selesai. Kita selesaikan satu bab tentang bagaimana cara penyembelihan, ketentuan seputar penyembelihan. Ya, sebab ini tentang pembahasan hewan kurban dan Dzulhijjah, bukan terkait dengan masalah penyembelihan. Penyembelihan itu di banyak tempat. Masuk di seluruh penyembelihan hewan, apa saja yang dia mau sembeli, hewan kurban, hewan akikah, kafara maupun yang lainnya, itu hukum-hukum penyembelihan ada di situ. Jelas ya? Salah satu hukum penyembelihan, siapa yang menyembeli, hendaknya dia sembeli dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Ini batasan paling minimalnya. Dia berkata apa? Bismillah. Tapi kalau dia tambah di depan, dia tambah setelahnya Bismillahi Wallahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar, maka itu lebih utama. Sebagaimana yang akan datang nanti. Jelas ya? Tidak ada hukum-hukum terkait. Bagaimana kalau orang lupa baca bismillah? Hah? Itu ada pembahasannya. Kita akan bahas pada pada pertemuan malam Selasa nanti insyaallah taala. Iya. Di sini kesalahan ya di sebagian masyarakat kalau dia menyembeli ya masyaallah terlalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lengkap. Ini keliru ya. Seorang itu terbatas pada hal yang disunnahkan. Ya, kalau memang disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi dan para sahabatnya akan lakukan. Kalau memang itu bagus, kalian akan didahului. Sebab Nabi dan para sahabat lebih bersemangat terhadap apa? Kebaikan. Tapi tatkala dibatasi bismillah saja, maka itulah yang disyariatkan. Ya, sama dengan makan ya. Saya makan bismillahirrahmanirrahim, makan. Itu juga tidak disyariatkan. Disyariatkan baca bismillah saja. Baca bismillah, jangan dilebihkan. Jelas ya? Demikian pula berwudu. Mau berwudu, bismillah saja. Sebab itu yang warid, yang disyariatkan. Harus terbatas pada dalil. Iya. Baik. Selesai riwayat ini. Kemudian riwayat berikutnya, kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nama lengkap beliau, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Al-Absi Al-Kufi, dari negeri Kufah. Imam besar, rahimahullah. Kata beliau, haddatsana Abu Al-Ahwas Sallam bin Sulaim. Iya. Ceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas Sallam bin Sulaim. Ini juga dari Kufa. Anil Aswad bin Qais. Dari Kufa. An Jundub bin Sufyan. Ini sama ya. Semuanya orang Kufa. Qala syahidtul adha ma Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qada salatahu bin nas. Begitu beliau menyelesaikan sholatnya, mengimami manusia. Ini menunjukkan bahwa sholat id itu dilakukan secara berjamaah. Karena Nabi mengimami manusia. Iya. Nadara ila ghanamin qad dhubihat. Beliau melihat kepada kambing yang telah disembelih. Melihat kepada kambing yang telah disembelih. Nah, itu dari kebiasaan seorang imam. Imam sholat itu dia melihat kepada yang di sekitarnya, kanan, kiri. Dia periksa arah jemaahnya. Kalau sudah selesai, dia konsentrasi zikir. Agar supaya dia periksa, siapa tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diingatkan. Maka dia berbicara. Itu tugas dari apa? Orang yang menjadi imam. Imam sholat maupun yang lainnya. Iya. Kalau imam sholat saya seperti itu keadaannya, karena itu syariatnya seorang imam selesai sholat, dia tidak duduk menghadap ke kiblat, tapi dia menghadap ke mana? Ke makmum ya. Menghadap ke makmum. Baik. Dan makmum tidak usah memperhatikan imam apa yang dia lihat, sebab itu memang tugasnya imam. Iya. Dia memperhatikan apa yang perlu, apa yang diperlukan. Jelasnya? Baik. Kemudian kata beliau, nadara ila ghanamin qad dhubihat. Beliau melihat kepada kambing-kambing yang telah disembelih. Faqala, man dhabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih sebelum, maka Rasulullah bersabda, siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaknya dia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Wa man lam yakun dhabah, dan siapa yang belum menyembelih, falyadhbah ala ismillah. Maka hendaknya dia menyembeli alasmillah dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Baik, ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, wahaddathanahu Qutaybatu ibnu Sa'id. Ini salah seorang imam besar juga dari Kufah. Qutaybah bin Sa'id, ibn Abdullah ibn Jamil, ibn Tarif, Abu Raja al-Baglani, al-Thaqafi. Qala haddatsana afwan dia dari Bani Thaqif ya. Dari Bani Thaqif. Saya bilang Kufah tadi itu keliru. Kata beliau haddatsana Abu Awana. Abu Awana Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, Al-Wasiti Al-Qazzaz. Dari negeri Wasit. Wasit itu pertengahan antara Kufah dengan Basrah. Di pertengahannya disebut Wasit. Iya. Sekarang masuk di wilayah Irak. Nah, masih di wilayah Irak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan wilayah kaum muslimin itu dari noda-noda orang kafir dan kerusakan orang-orang khawarij. Naam. Ha. Ha perpindahan sanad. Kata beliau wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim lebih dikenal dengan panggilan Ibn Rahawai. Ini seorang imam masyhur di masanya. Selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Wa Ibnu Abi Umar, Ibnu Abi Umar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Abi Umar Al-Adani. Ini orang dari negeri Yaman. Ani bin Uyayna, dari Ibnu Uyayna yaitu Sufyan bin Uyayna Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Ini imamnya negeri Mekah. Ya. Kilahuma keduanya. Keduanya siapa? Abu Awana dan Ibnu Uyayna, keduanya Anil Aswad bin Qais. Keduanya meriwayatkan dari Al Aswad bin Qais bihadal isnad, dengan sanad ini, maksudnya sanad sebelumnya sama. Wa qala ala smillah, dan dia berdua berkata di atas nama Allah. Ka hadithi Abil Aswad, Abil Ahwas. Sama dengan hadithnya Abul Ahwas. Ya. Ya, perhatikan ya, berbagai jalur itu menguatkan riwayat. Menguatkan riwayat. Karena itu kata Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, ya, keyakinannya ahli hadith terhadap sebuah hadith beda dengan keyakinan selain ahli hadith. Orang yang ngerti hadith, dia lihat riwayat-riwayat, seakan-akan dia berjumpa dengan rawi-rawi itu, seakan-akan dia berjumpa dengan Nabi. Dia sangat yakin hadith ini syah, sampai kepada Nabi. Tapi orang yang tidak mengerti hadith, tidak mengerti rawi-rawi, ya, tidak mungkin dia sampai ke kedudukan ulama yang mengerti hadith. Ya, karena itu mempelajari hadith itu dari hal yang menambah keimanan. Karena itu terbukti dalam sejarah. Ya, ahli hadith itu di pembahasan fikih, kebanyakan fikihnya lebih benar dan lebih tajam. Dan di pembahasan sunnah, mereka adalah simbol orang-orang yang melambangkan sunnah, menegakkan sunnah. Sampai Imam Ahmad berkata tentang At-Taifatul Mansurah, kalau mereka bukan ahli hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Iya. Saya tidak tahu lagi siapa mereka. Maka kesibukan orang yang berpegang dengan sunnah, seorang salafi yang betul-betul kuat, itu ada kesibukannya dengan hadith Rasulullah. Sumber-sumber asli. Dasar-dasar pokok. Iya. Cari saja ulama di berbagai masa. Siapapun dari ulama itu, pasti mereka punya kesibukan terhadap hadith-hadith Rasulullah. Di pelajarannya, ayat, hadith. Pembahasan para ulama di dalamnya. Jelas ya? Begitu ciri. Ya. Dan ciri seorang guru, kita mengambil ilmu seperti itu. Cirinya. Ya. Adapun kalau kerjanya pandai ngomong saja, nyeritorika. Kadang ngomong 3 jam, hanya satu hadith, 2 ayat. Masya Allah. Ya. Sama dengan seperti sebagian khatib-khatib di mimbar, ya, di awal pendahuluan saja baca ayat. Awal pendahuluan dan akhirnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, setelah itu melayang ke sana sini, kadang di Amerika, kadang di Perancis, kadang di macam-macam. Ya. Baik. Jadi perhatikan ya. Jadi banyaknya jalan-jalan ini itu memberikan ketenangan bahwa ini riwayat betul-betul syah sampai kepada Nabi bersambung. Iya. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita punya sanad bersambung pada riwayat-riwayat ini. Kita meriwayatkan dari guru-guru kita bersambung untuk sanad-sanadnya. Baik, harusnya di awal pendahuluan saya bacakan sanad saya yang bersambung kepada Imam Muslim, tapi biarlah itu di waktu lain saja. Baik. Kata beliau dalam sanad berikutnya haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad. Ini Al-Ambari Al-Kufi. Qala haddatsana abi, ceritakan kepadaku ayahku, yaitu Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari. Nah, ini banyak ya, anak meriwayatkan dari ayahnya. Bahkan ada anak meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Dalam riwayat. Nah, ini kalau satu keluarga, semuanya orang-orang baik, orang-orang belajar, maka bisa menjadi pengaruh mereka di tengah manusia, meninggalkan di tengah manusia kebaikan-kebaikan. Ya, perhatikannya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para keluarga ini. Manusia sampai membacanya tetap mengambil hadithnya. Betapa banyak dari pahala yang mereka dapatkan. Ya, karena itu penting seorang perhatian terhadap keluarganya. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Ya, tapi jangan dia didik anak-anaknya saja. Dia suruh belajar. Dia tidak belajar. Harusnya dia belajar lebih banyak supaya anaknya meriwayatkan darinya. Kalau anaknya belajar, dia tidak belajar, bagaimana caranya dia meriwayatkan dari bapaknya? Iya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Anil Aswad, dari Al-Aswad, yaitu Al-Aswad bin Qais, anahu sami'a Junduban Al-Bajali. Ini Jundub bin Sufyan Al-Bajali tadi. Qala, beliau berkata, syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma adha. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari adha. Ya. Thumma khatab. Kemudian beliau berkhutbah. Nah, ini ditegaskan ya, kalau tadi disebut salat saja, kalau di sini tambah disebutkan juga apa? Khutbah. Ya, dan ini manfaat lain pengulangan sanad itu. Kenapa para ulama banyak mengulangi sanad, mengulangi riwayat? Ya. Mereka mencontoh Al-Quran. Di Al-Quran juga banyak tempat ayat diulangi maknanya. Tapi di Al-Quran setiap kali ada pengulangan, pasti ada maknanya. Ada faedahnya. Demikian pula para ulama hadith. Setiap kali mereka mengulangi riwayat, pasti ada manfaatnya dari sisi sanad maupun dari sisi matannya. Dari sisi konteks riwayatnya. Iya. Dan itulah ilmu. Kalau orang berbicara ilmu itu, semuanya ada manfaatnya. Kalimat apa saja dia bicarakan, ada baiknya. Iya. Tapi kalau bukan ilmu, ujung-ujungnya sakit hati, banyak penyakit, tambah malas, ya, sedikit ibadah, itu ujung-ujungnya yang bukan ilmu. Ya, karena itu hati-hati ya, para syekh-syekh Facebook, ya, para apa namanya, jagoan-jagoan WhatsApp, Twitter, BBM, ya. Hari-hari ini kita kena musibah ya. Banyak mufti-mufti di Google, mufti-mufti di internet. Ya, enggak tahu mereka dari mana asalnya sumbernya. Enggak tahu siapa yang di belakang itu, mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, siapa yang tahu? Iya. Tapi menjadi masalah. Ya. Kalau ada apa-apa tanyanya ke paman Google. Ya. Bukan tanya lagi ke guru. Dulu ada satu masalah. Orang kadang melakukan perjalanan satu bulan bertanya ke guru. Masya Allah. Kalau sekarang, tanya ke paman Google. Dikumpulkan di dalam Google itu, semua perkara, ada batang kayunya, ada ularnya. Maka orang yang masuk ke situ, itu kita beri gelar, sebagaimana gelar yang diberikan oleh para ulama terdahulu. Hatibul Lail, pencari kayu di malam hari. Tahu antum cari kayu di malam hari? Malam gelap gulita tadi pergi cari kayu. Cuma meraba-raba saja. Oh, ini kayu. Ah, masukkan. Kayu, angkat. Kayu. Yang penting ada yang panjang-panjang, bisa dipegang, kayu. Ya, lama-lama dia pegang ular, kayu juga. Kena gigit sama ular ya. Nah, ini Hatibul Lail namanya. Pencari kayu di malam hari. Dan banyak Hatibul Lail sekarang ini. Ya. Kalau diperiksa internet, kebanyakannya Hatibul Lail. Dan itu bukan orang yang patut diambil ilmu padanya. Baik. Kemudian dikatakan khatab, kemudian dia berkhutbah. Faqala man kana dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha wa man lam yakun dhabah falyadhbah bismillah. Siapa yang telah menyembelih sebelum dia salat, maka hendaknya dia ulangi lagi. Dia kembalikan tempatnya. Perhatikan bahasanya ya. Dia sembeli sebagai gantinya. Dia ulangi. Ini bahasa-bahasa penekanan. Pembahasannya itu saling melengkapi. Dan itu bahasa-bahasa hadis. Ya, kalau kita baca buku riwayatnya itu dibawakan. Apa namanya? Kalimat-kalimatnya. Jadi tugasnya ahli hadis. Sebab yang mampu mengumpulkan riwayat yang seperti ini, itu cuma orang yang mampu punya kemampuan dalam bidang ilmu hadis saja. Sekarang ada satu riwayat begini. Ya, para ulama hadis mampu mengumpulkan riwayat yang mendukungnya dan semisal dengannya. Bagaimana caranya mereka kumpulkan di sekian puluh ribu, ratusan ribu hadis itu? Bagaimana caranya mereka cari? Mereka dapatkan? Nah, itulah keahlian. Ya, bidang yang mereka tekuni. Ilmu yang mereka kuasai di situ. Dan Imam Muslim di sini dari keunikannya, beliau mengumpulkan riwayat-riwayat dari satu tempat. Karena itu kalau pemula dalam riwayat, pemula dalam belajar ilmu hadis, ya buka di Sahih Muslim kalau pemula. Ya, jelas ya? Kalau ingin lebih dari itu, baca selainnya seperti Sahih Bukhari. Ya, kalau ingin lebih mempertajam, baca Sunan An-Nasa'i. Ya, Nasa'i itu lebih rumit. Atau baca di Sunan At-Tirmidzi. Supaya dia terlatih di dalam masalah apa? Periwayatan-periwayatan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam riwayat berikutnya, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Anazi wa Ibn Bashar. Ibn Bashar namanya Muhammad juga. Ini dua rawi ini selevel ya, setingkat. Sama-sama ahli hadis yang diistilahkan oleh Ibn Hajar kafarisai rihan, seperti dua ekor kuda yang berlari kencang. Iya. Tapi Imam Muslim kalau menyebut dua rawi ini, selalu dia dahulukan Muhammad bin Muthanna baru Muhammad bin Bashar. Seakan-akan beliau lebih mengunggulkan Muhammad bin Muthanna. Iya. Baik. Walaupun ulama silam pendapat, yang mana lebih unggul dari dua orang ini. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Keduanya berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, yang diberi gelar Gundar. Qala haddatsana Syu'bah. Ya, ini Gundar ya. Gundar tahu antum artinya Gundar. Gundar itu bahasa ahli Hijaz, artinya tukang ganggu. Iya. Kenapa dikatakan tukang ganggu? Itu gelar ya, diucapkan oleh gurunya Ibnu Jurayj. Jadi suatu hari Ibnu Jurayj masuk ke Basrah, dia keliru menyampaikan hadis. Maka orang-orang ramai menegurnya. Oh. Ya. Di antara yang paling ribut Muhammad bin Ja'far ini. Ya. Maka Ibnu Jurayj berkata, "Uskut ya Gundar. Diam kamu wahai Gundar, tukang ribut." Ya, maka semenjak itu dia dikenal Gundar. Jelas ya? Bukan celaan baginya sebab ya ribut sebenarnya, enggak ada masalah kalau memperbaiki apa? Memperbaiki kesalahan, ya bukan untuk apa namanya? Mau berkelahi dengan guru dan enggak mungkin seperti itu para as-salaf ya. Tapi mereka karena diriwayat seperti itu. Jadi kalau ada suatu mereka tanya, dilihat pada gurunya. Iya. Baik. Kata beliau haddatsana Syu'bah. Siapa tadi Syu'bah? Ibnu al-Hajjaj. Bihadzal isnad, dengan sanad ini mitlahu, semisal dengannya. Kalau mitlahu semisal dengannya itu artinya sama persis dengan sebelumnya. Wa haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi an-Naisaburi qala akhbarana Khalid bin Abdullah At-Tahhan. Khalid bin Abdullah At-Tahhan. Al-Mutarrif, Mutarrif bin Tarif. Salah seorang rawi yang thiqah, terpercaya. An Amir, dari Amir yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Abu Amr Al-Kufi dari negeri Kufah. Ini imam besar di masanya. Beliau apa namanya? Meriwayatkan dan memberi fatwa sementara masih banyak sahabat yang hidup. Dan dari keunikan Asy-Sya'bi ini, ya, beliau tidak pernah menulis sepanjang belajar. Ya. Tapi jangan tertiru ya. Oh, saya ingin jadi Imam Syafi'i saja. Tidak pernah menulis sepanjang belajar. Ya kalau antum bisa seperti Asy-Sya'bi enggak ada masalah. Asy-Sya'bi tidak pernah menulis tapi satu kali dengar langsung hafal apa yang dibilang oleh guru. Ya. Jelas ya? Karena itu dia tidak perlu menulis karena dia dengar langsung hafal. Tapi itu pun di akhir umurnya beliau menyesal. Ya. Dan beliau bilang, saya lupa banyak hal. Dan yang saya lupa itu andai kata dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi alim dengannya. Yang dia lupanya saja kalau dihafal menjadi apa? Menjadi alim. Sementara yang dia pegang saja sudah dianggap ulama oleh manusia di masanya. Ya, kira-kira bagaimana? Banyaknya ilmu Asy-Sya'bi ini rahimahullah. Iya. Tapi itu jangan ditiru ya. Nabi memberi contoh, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan apa? Menulisnya. Iya. Sebab hafalan itu pengkhianat. Ya, kadang sudah hafal Masya Allah mutkin ya. Tapi begitu diperlukan tidak mau hadir hafalannya ya. Begitu diperlukan, begitu selesai baru ingat ya. Baru ingat ya, alhamdulillah untung kalau dia baru ingat. Kalau dia lupa terus-terus ya, ini lebih parah ya. Baik, karena itu ilmu itu baiknya kalau dicatat, ditulis ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, anil bara, dari al-bara, yaitu al-bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dhahha khali Abu Burdata qabla as-salah. Ini hadith yang kedua ya. Kalau hadith yang pertama tadi, Jundub al-Bajali. Itu dengan berbagai riwayatnya, bertemu pada seorang sahabat, Jundub bin Sufyan al-Bajali. Ini sekarang hadis Al-Bara' bin Azib. Ya. Al-Bara' bin Azib berkata bahwa pamanku, yaitu Abu Burda, yang di sini tampak. Kalau sebelumnya, Nabi melihat ada kambing sudah disembelih. Punya siapa? Kan tidak kelihatan punya siapa. Tapi di riwayat ini diterangkan bahwa pamannya, ya ada kemungkinan itu Abu Burda, dan ada kemungkinan sahabat yang lain ya. Cuma di sini disebut nama salah satu pelaku. Iya. Dan ini manfaatnya mengumpul riwayat-riwayat supaya kelihatan semua segala sudut dalam riwayat itu. Jadi pamanku Abu Burda, yaitu Abu Burda bin Niyar, ya, dia menyembeli dhuha berudhiyah qabla shalah, sebelum pelaksanaan salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka syatu lahmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hanya kambing untuk diambil dagingnya saja. Maksudnya bukan kurban. Tidak ada pahala kurban padanya. Daging diambil manfaat. Ya, karena itu akan datang nanti di riwayat yang lain, innama huwa lahmun qaddamtahu li ahlika. Itu hanyalah daging yang kamu peruntukkan untuk keluargamu. Jelas ya? Jadi dagingnya tetap halal. Hanya saja tidak syah dianggap sebagai hewan kurban. Demikian pula yang tidak memenuhi kriteria. Kalau dia menyembelih sebagai kurban tapi tidak terpenuhi kriterianya, maka syah tapi tidak dihitung hewan kurban. Seperti misalnya yang biasa rame-rame di sekolah, ya setiap orang bayar 1.000, 1.000, 1.000. Terkumpul satu sekolah bisa beli seekor kambing, dua ekor kambing. Ya. Maka ini ketika disembelih tidak syah sebagai hewan kurban. Dia hanya dihitung sedekah saya. Halal dia sedekahkan, dia bagi, enggak ada masalah. Tapi dihitung kurban tidak. Jelas ya? Karena kurban itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan satu ekor kambing penuh. Atau satu ekor sapi penuh. Atau satu ekor unta penuh. Atau sepertujuh sapi dan sepertujuh unta. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. InsyaAllah ta'ala. Baik. Faqala, maka Abu Burda berkata, ya Rasulullah, inna indi jada'atan minal ma'az. Ya. Maka Abu Burda berkata, ketika dia menyembelih sebelum sholat, Nabi kan tegur, tidak syah. Sebagaimana pada riwayat yang telah lalu dan akan disebutkan juga pada riwayat yang akan datang. Kan tidak syah. Makanya Abu Burda harus mengganti kambing itu. Mengganti, maka dia pun menawarkan, ya Rasulullah, saya punya kambing. Tapi masih jada'ah ma'az. Ya, kambing bukan domba. Kambing bukan domba. Tapi masih jada'ah. Belum sampai satu tahun umurnya. Belum sampai satu tahun umurnya. Ya, kambing itu kalau di pembahasan kurban, dibagi dua. Ada kambing kurban, ada apa? Kambing domba, dan ada kambing selain domba. Kambing selain domba, ada kambing gibas, kambing kacang, ya kambing apa namanya, yang rambutnya panjang itu, ada yang pendek, macam-macam jenis kambing ya. Yang penting bukan domba. Ya. Dan ini berpengaruh dari sisi umur nanti. Akan datang nanti pembahasan tentang umur hewan kurban. Kita akan uraikan di situ. Baik. Tapi dari sini terlihat ya bahwa umur itu ada ketentuannya. Karena itu ditanyakan oleh Abu Burda kepada Nabi. Ini dari manfaat yang kita petik dari hadis juga bahwa umur pada hewan kurban punya ketentuan. Tidak diterima jada'ah. Tapi harus dari apa namanya? Ats-tsani. Harus dari hewan yang sudah cukup umur. Dan kriteria cukup umur kita akan uraikan nanti pada tempatnya. Baik. Faqala, maka ini karena kambingnya Abu Burda belum cukup umur, dia tanya, ya Rasulullah, saya punya kambing belum cukup umur, belum setahun. Apa boleh saya pakai berkurban? Kata Nabi, dhahhi biha wa la tasluh li ghairika. Boleh kau pakai berkurban, tapi itu tidak akan layak kecuali untuk kecuali tidak akan layak untuk selainmu. Maksudnya ini kamu boleh ya menyembelih hewan tidak sampai setahun, belum sampai kriterianya, tapi ini kekhususan hukum untuk kamu saja. Tidak berlaku untuk apa? Selain kamu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa hukum syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Iya. Dan ini ditentukan hukum tidak boleh Tapi Abu Burda diberi perkecualian. Dan akan datang nanti Uqbah bin Amir juga diberi perkecualian. Dua orang. Ya, dan ada sebagian riwayat yang menunjukkan beberapa orang diberi perkecualian. Tapi dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa orang-orang yang diberi perkecualian itu, atau orang-orang yang tadinya seakan-akan boleh itu sebelum kejadian Uqbah dan kejadian Abu Burda ini. Dan mereka berdua terakhir. Tidak ada lagi yang boleh setelahnya. Jelas ya? Oke, ini hukum sudah pasti. Iya. Harus genap umurnya. Tapi di sini diperkecualikan. Nah, dan terdapat kemudahan syariat ya. Kemudahan syariat. Nah, itu harusnya seorang mufti, seorang guru, seorang pengajar. Kalau ada yang bertanya kepadanya, dia berikan solusi. Jangan main sikat saja, main babat saja. Ya, tapi tidak diberi solusi. Ya, dan ini akan membuat orang berjelek sangka terhadap agama. Berjelek sangka terhadap agama. Iya. Maka harus diberikan solusi yang baik. Nah, seperti di belakangan ini, kadang ada orang yang mengkritik sebagian dari praktek bank misalnya, bank syariah begini, bank syariah begitu. Nah, ada masalah kritikan bagus. Dan wajib mengkritik. Ya. Tapi beri solusi. Jangan pandai mengkritik saja, tapi diberi apa? Diberi jalan keluar. Kalau gitu tidak syar'i, diberikan cara syariatnya bagaimana? Diberikan cara syariatnya. Ini seorang apa namanya harus pandai dalam hal tersebut. Sebab ini dilakukan oleh Nabi dan sifat seorang alim seperti itu keadaannya. Iya, seperti itu keadaannya. Tsumma qala man dhahha qabla shalah, kemudian berkata, beliau berkata, siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama dhabaha li nafsihi. Sungguhnya dia menyembelih untuk dirinya. Siapa yang menyembelih sebelum salat, dia menyembelih untuk dirinya. Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka telah sempurna nusuknya, penyembelihannya. Terdapat bahwa nusuk disebut sembelihan. Dan ini tafsir ayat itu tadi. Inna kul inna salati wa nusuki. Nusuk bermana apa? Penyembelihan. Wa asaba sunnat al muslimin. Dan dia mencocoki sunnah kaum muslimin. Menunjukkan bahwa kurban itu termasuk dari sunnah kaum muslimin. Ya, dan terdapat di dalam hadith ini penyebutan salah satu syariat pokok di dalam syariat kurban. Yaitu seorang selalu menetapi syariat. Menapaki jalan sunnah, mencocoki sunnah dalam segala hal. Dia mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah kaum muslimin. Dan ketika disebut kaum muslimin, sunnah kaum muslimin, ini ada sunnah terkait dengan kaum muslimin secara umum. Nah, boleh dia keluar darinya. Ya, karena itu Abu Burda begitu dia menyembelih bukan pada waktunya, menyelisih kaum muslimin tidak dianggap. Karena itu banyak hal terkait dengan kaum muslimin dipelihara, dijaga. Misalnya sholat id, harus bersama-sama, jangan sholat id sendirian. Iya. Kemudian penentuan masuknya Ramadan, keluarnya Ramadan, itu kan secara bersama. Karena itu Nabi SAW bersabda, As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tadahun. Berpuasa itu adalah hari kalian semua berpuasa, berbuka hari kalian semua berbuka, dan idul adha hari kalian semua berkurban. Dikembalikan kepada kebersamaan. Ya, tahun ini Indonesia terakhir mundur satu hari, apa namanya, awal Dzulhijjahnya bermula hari ini. Saudi kemarin, dari kemarin Saudi Arabia. Iya. Dan kita di negeri ini pemerintah sudah melihat ke semua titik lihat hilal, tidak ada yang tampak hilalnya. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk menggenapkan. Hujjahnya sudah benar, dasarnya sudah benar. Maka hitungan hari Arafah itu terhitung pada apa yang dihitung di negeri kita. Iya. Tapi memang sebagian ulama ada yang mengaitkan puasa itu kepada wukuf Arafahnya. Dan itu tidak bertentangan dengan kita, alhamdulillah. Sisa kita puasa tanggal 8 selesai masalah. Iya. Saudi tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, kita puasa tanggal 8. Iya. Besoknya kita puasa lagi tanggal 9 hari Arafah. Ya, walaupun di Saudi sudah Id itu masalah lain. Kita tetap puasa saja. Insya Allah, pasti kita akan dapat apa? Keutamaan tersebut. Jelas ya? Tapi yang tidak bagus adalah ribut-ribut. Ya. Yang tidak baik, ada yang lebarannya lebih dahulu. Itu menyelisih pemerintah namanya. Memecah belah kaum muslimin. Tidak ada sebagian manusia seperti itu. Tiap tahun, ya, senangnya membuat keputusan sendiri. Ya, keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Kalau dia punya pendapat, jangan dia umumkan. Ya. Kalau dia punya pendapat, silahkan dia pegang untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, itu pun sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Kalau dia misalnya melihat hilal, kemudian dia lapor ke pemerintah, tidak diterima, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Apakah dia amalkan untuk dirinya sendiri atau tidak? Ya. Maka, tapi tidak boleh dia umumkan, menyelisih kebanyakan orang. Itu dari hal yang keliru. Jelas ya? Dari hal yang keliru. Baik, ini dari hal saya singgung karena kita harus memahami ya dari makna-makna ini. Ya. Agar supaya tertanam makna selalu menapaki sunnah kaum muslimin. Kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Yahya Tamim an-Naisaburi qala akhbarana Husaim yaitu Husaim bin Bashir an Daud yaitu Daud bin Abi Hind an Syabi Amir bin Syarahil an al-Bara bin Azib anna khalahu Aba Burda ibn Niyar dhabaha qabla an yadhbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya pamannya Abu Burda bin Niyar menyembeli sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli. Iya. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata wahai Rasulullah, inna hadha yaumun al-lahmu fihi makruh. Maka dia berkata ya Rasulullah, sungguhnya hari ini hari mencari daging itu sulit, dibenci mencari daging hari ini. Maksudnya karena sulit ketemunya. Ini kalau dibaca al-lahmu dan dibaca makruh pakai kaf. Dan sebagian riwayat bukan makruh, tapi makrum pakai kaf dan mim. Makrum. Iya. Makrum artinya, makrum itu artinya sangat disukai dagingnya. Dan itu ada di sebagian riwayat. Ada di riwayat Al-Bukhari juga. Makrum. Jelas ya? Dan itu maknanya lebih jelas. Kalau di atas riwayat Muslim ini harus diberi takdir bahwa mencari daging. Dan ada pembacaan riwayat lain, al-laham, di sini pakai sukun, bisa difathah ha-nya, dibaca al-laham. Dan laham itu, kalau difathah, itu artinya, dia meninggalkan penyembelihan, tidak menyembelih. Iya. Jadi, meninggalkan penyembelihan pada hari ini, atau tidak menyembelih pada hari ini, itu adalah makruh. Adalah hal yang tidak disenangi. Dan ini semuanya menjadi bagus maknanya ya dengan riwayat-riwayat ini. Kemudian kata beliau, "Inni ajjaltu nasikati li'utimu ahli." Dan saya mempersegera sembelihanku, nasikaku. Ini terdapat penyebutan kurban dengan nama nasika. Ya, penyembelihan. Dan sebagian ulama ada yang memasukkan pembahasan kurban ini sama dengan pembahasan akikah karena bersyirikat pada nama nasika. Dan ada silam pendapat apakah sama hewan kurban itu dengan akikah atau tidak. Dan yang benarnya ada perbedaan. Iya. Hanya saja kalau kriteria hewan akikahnya mirip dengan hewan kurban, itu lebih utama dan lebih afdal. Lebih utama dan lebih afdal. Baik. Kata beliau, "Inni ajjaltu nasikati li'utimu ahli." Dan saya persegera nasikaku, kurbanku untuk memberi makan keluargaku. Ini manfaat berkurban. Memberi makan keluarga. Wajirani, memberi makan tetanggaku. Wahli dari, dan orang-orang yang berada di rumahku. Jadi keluargaku, anak dan istrinya, orang yang di rumahnya, siapa yang tinggal bersamanya? Dia beri makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'id nusukan. Maka Nabi berkata, ulangi sembelihanmu. Dan diterima. Menunjukkan harus tepat waktu. Tidak boleh disembelih sebelum waktunya. Iya. A'id nusukan, ulangi lagi. Faqala ya Rasulullah, inna indi anaqa labanin. Sungguhnya saya memiliki kambing susu. Ya, kambing susu ini maksudnya kambing betina yang sudah kuat, tapi umurnya belum sampai setahun. Umurnya belum sampai setahun. Itu sama dengan jazah di riwayat yang lain. Ya, inna indi anaqa labanin, kambing susu, hiya khairun min syatai laham. Walaupun belum sampai setahun, tapi dia lebih baik dari dua ekor kambing yang apa? Sekadar diambil dagingnya. Iya. Sekadar diambil dagingnya. Nah. Jadi sini dilihat ya, bahwa di dalam memilih kambing itu para sahabat ada kalimat yang lebih baik. Dari sisi dagingnya, dari sisi warnanya, dari sisi harganya, dari sisi nilainya di tengah pemiliknya. Nah, itu menentukan keutamaan. Karena itu semakin baik sembelihannya, maka lebih bagus. Karena itu kalau tanya mana yang paling afdal, dilihat. Dari sisi harga kadang lebih afdalnya, kadang dari sisi warnanya, kadang kapan lebih cantik itu lebih bagus. Kadang dari sisi kelaminnya, sebab jantan biasanya lebih baik daripada apa? Betina. Ya, dan kadang dari sisi nilainya, di sisi pemiliknya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, faqala hiya khairu nasikataik. Maka Nabi bersabda, dia yang paling baik dari dua kurbanmu. Maksudnya, kalau kamu berkurban dengan itu, ini yang paling baik, lebih baik dari yang sebelumnya. Wala tajzi'u jaza'atan an ahadin ba'daka. Tapi tidak akan boleh ada hewan kambing belum cukup satu tahun, tidak akan syah untuk siapapun setelahmu. Jadi ini khusus untuk dia saja. Setelahnya tidak akan syah sama sekali. Iya. Baik. Kemudian setelah itu beliau bawakan riwayat-riwayat lainnya. Saya baca cepat ya, riwayat-riwayat Abu Burda ini atau riwayat hadith Al-Bara. Kata beliau, haddathana Muhammad bin Muthanna, qala haddathana Ibnu Abi Adi, Ibnu Abi Adi Muhammad bin Ibrahim, an Daud, an Syabi, an Al-Bara bin Azib. Yang saya sudah terangkan biografinya, saya lewati saja ya. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di hari Nahar. Ya, ini terdapat penyebutan tanggal 10 dengan hari Nahar. Dan ini salah satu penamaan. Tanggal 10 disebut Idul Adha, disebut Yauma Hajjil Akbar, disebut Yaumun Nahar. Ada beberapa penamaannya. Faqala la yadbahanna ahadun hatta yusalli. Maka beliau bersabda, jangan sekali-sekali ada yang menyembeli sampai dia sholat, sampai dia selesai sholat. Jadi ini batasan awal mulai menyembeli setelah selesai sholat Id. Ya, belum khutbah ya, walaupun khatib belum khutbah, tidak apa-apa dia sembeli. Ukurannya setelah sholat. Ukurannya setelah apa? Sholat. Faqala khali, maka pamanku berkata, ya Rasulullah, inna hadha yawmun al-lahmu fihi makruh. Maka pamanku berkata, ya Rasulullah, pada hari ini mencari daging itu sulit. Apa mencari daging itu tidak disenangi. Iya. Thumma dhakara bimana hadith Husaim. Kemudian disebutkan semana dengan hadith Husaim. Qala wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddathana Abdullah bin Numair. Abdullah ibn Numair al-Kufi. Ha. Wa haddathana Ibn Numair. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddathana Abi. Abdullah bin Numair. Qala haddathana Zakaria. Zakaria bin Yahya. An Firas. Dari Firas. Ini orang Kufa juga ya, Firas. An Amir. Amir al-Sha'bi. An Al-Bara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatana. Wajah kiblatana, wanasaka nusukana, fala yatbah hatta yusalli. Ini perhatikan sisi lainnya. Siapa yang solat dengan solat kami? Perhatikannya, solat harus berjamaah, harus semisat solatnya kaum muslimin, harus sama bersama kaum muslimin solatnya. Ya, harus di kiblat yang sama, di waktu yang sama. Jelas ya? Karena itu solat berjamaah, dia berjamaah bersama kaum muslimin. Jangan bikin banyak jemaah di masjid. Ya, solat Id satu saja solat Idnya. Man shalla salatana wa wajjaha kiblatana, dia menghadap ke kiblat kami. Wa nasaka nusukana, dan menyembelih sembelihan kami. Sama dengan cara penyembelihannya. Fala yatbah hatta yusalli. Jangan dia menyembelih sampai dia salat. Faqala khali, maka pamanku berkata, ya Rasulullah, qad nasaktu an ibnin li. Maka Abu Burda berkata, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih untuk anakku. Maksudnya disembelih untuk diberi, ya, untuk anaknya, tapi untuk dia peruntukkan untuk anaknya, sembelihan untuk anaknya. Maka ini menunjukkan boleh seorang itu dia beli sembelihan bukan untuk dirinya, dia peruntukkan untuk orang lain dari keluarganya yang masih hidup. Itu dibolehkan saja. Sebagaimana akan datang nanti Nabi bagi hewan kurban ke sahabatnya untuk mereka pakai apa? Berkurban. Faqala dhaka syai'un ajjaltahu li ahlika. Maka Nabi itu hanyalah sesuatu yang kamu kedepankan untuk keluargamu. Maksudnya kamu sembelih itu makanan kamu pakai untuk dimakan keluargamu saja, tapi tidak dihitung sebagai kurban. Ya, maka harus diganti. Karena itu Abu Burda berkata, "Inna indi faqala inna indi syatan khairun min syatain." Sungguhnya saya memiliki seekor kambing, dia lebih baik dari dua ekor kambing. Jadi nilainya lebih bagus dari dua ekor kambing. Walaupun belum cukup umur, tapi kalau dari nilai lebih baik daripada dua ekor kambing. Faqala dhahi biha fa innaka khairun nasikatin. Maka sembelilah itu. Sebab itu adalah sebaik-baik sembelihan. Perhatikan, disifatkan sebagai sebaik-baik apa? Sembelihan. Menunjukkan bahwa harga sembelihan itu punya nilai, ya. Kemudian kata beliau, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wa lafdul ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Syu'bah an Zubayd al-Iyami an Syabi an al-Bara bin Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha nusalli. Sungguhnya awal yang kita lakukan pada hari ini adalah kita salat. Nah, ini awal tanggal 10 yang dilakukan salat. Thumma narji' fananhar. Kemudian kita kembali lalu menyembelih. Terdapat bolehnya penggunaan kata nahar untuk penyembelihan seluruhnya. Menyembelih kambing, sapi, unta dipakai kata nahar. Iya. Dan akan datang nanti ya perbedaan antara ad-dabah dan nahar. Kita akan detailkan. Famanfa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang mengerjakan itu, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Terdapat pentingnya mencocoki sunnah Nabi. Iya. Wa man dhabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Siapa yang menyembelih, maka itulah daging, itu hanya daging yang dikedepankan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', sama sekali tidak dihitung hewan kurban. Wa kana Abu Burda bin Niyar qad dhabaha. Dan adalah Abu Burda bin Niyar, dia telah menyembelih. Faqala inni jada'atun khairun min musinnatin. Maka dia berkata, sungguhnya saya memiliki jada'ah, itu lebih baik daripada musinnah. Perhatikan bahasa ya, hewan yang sudah cukup umur ini. Dibahasakan musinnah, dan dibahasakan thani. Ya, ini bahasa-bahasa penting ya, untuk memahami riwayat yang lain. Karena itu hadis-hadis, kalau mau dipahami dengan benar, baca riwayat-riwayat seluruhnya, supaya pemahamannya lurus. Faqala idbahha walan tajzi'a an ahadin ba'daka. Maka Nabi berkata, sembelilah, tapi tidak akan boleh hal tersebut untuk siapapun setelahmu. Tidak akan syah hal tersebut untuk siapapun setelahmu. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad. Qala haddatsana Mu'ad, yaitu Mu'ad bin Mu'ad al-Ambari. Qala haddatsana Syu'bah an Zubayd annahu syami'a Syabiyya anil Bara bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Hammad bin Sari. Hammad bin Sari dari Kufah. Qala haddatsana Abu al-Ahwas Sallam bin Sulaim. Ha. Wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Ini saudaranya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Wa Ishaq bin Ibrahim. Ini Ibn Rahawai. Jami'an an Jarir. Semuanya dari Jarir. Yaitu Jarir bin Hazim. Kilahuma an Mansur. Semuanya dari Mansur. Yaitu Mansur bin Al-Mu'tamir. An Syabi an Al-Bara bin Azib. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahar ba'da salat. Thumma dhakara nahwa hadithihim. Ya, ini sama ya dengan sebelumnya. Wa haddathani Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhar ad-Darimi. Qala haddathana Abu Nu'man Arim ibn Al-Fadl. Arim ini laqab, gelar. Nama benar, nama sesungguhnya adalah Muhammad ibn al-Fadl. Qala haddathana Abdul Wahid ya'ni ibn Ziyad. Qala haddathana Asim al-Ahwal yaitu Asim bin Sulaiman. An Syabi qala haddathani al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmi nahrin. Faqala la yudhhiyanna ahadun hatta yusalli. Ini larangannya lebih tegas. Iya. Qala rajulun indi anaqu labanin hiya khairu min syatai laham. Seorang lelaki berkata, sudah berlalu bahwa lelaki ini Abu Burda bin Niyar. Berkata, saya memiliki kambing susu lebih baik daripada dua kambing daging yang diambil dagingnya. Faqala fadhahi biha wala tajzi'u jada'atun an ahadin ba'daka. Maka Nabi berkata, silakan kamu sembeli dan tidak akan syah jada'ah, kambing yang belum cukup umur, untuk seorang pun setelahmu. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad ya'ni ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Salamah an Abi Juhaifah. Abu Juhaifah ini Wahab bin Abdullah. Abu Juhaifah. Iya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala dhabaha Abu Burdah qabla as-salah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abdilha. Ini bahasa lain ya. Abu Burda menyembelih sebelum sholat. Maka Nabi berkata, gantilah. Ini perintah untuk mengganti. Faqala Rasulullah ya Rasulullah, laisa indi illa jada'ah. Maka Abu Burda berkata, ya Rasulullah, saya tidak memiliki kecuali jada'ah. Iya. Qala Syu'bah wa adunnuhu qala, wa hiya khairun min musinna. Dan Syu'bah berkata, saya menyangka dia berkata. Nah, ini kalau dia ragu, dia berkata begitu. Saya menyangka dia ragu. Supaya orang tahu dia ragu. Ya. Saya menyangka bahwa kambing itu, jada ini lebih baik daripada musinna, lebih baik daripada hewan yang sudah cukup umurnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alha makanaha. Maka Nabi berkata, biarkanlah dia sebagai gantinya. Wa lan tajzi'a an ahadin ba'daka, dan tidak akan syah untuk seorang pun setelahmu. Kata beliau, haddatsanaku bin al-Muthanna, yaitu Muhammad bin al-Muthanna. Qala haddatsani Wahab bin Jarir, yaitu Wahab bin Jarir bin Hazim. Ha, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim ibn Rahawi, qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi. Siapa Abu Amir al-Aqadi? Abu Amir al-Aqadi. Baik, Abdul Malik bin Amr. Qala haddatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj, bihadzal isnad, wa lam yadhkur asy-syak fi qawlihi hiya khairun min musinnah. Baik, selesai. Satu riwayat lagi untuk bab ini. Tapi ini sudah hampir adzan ya. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.